السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله, kita masuk pada bab an-nahi an bai'i tamarah qabla budu'i salahiha. Larangan untuk menjual buah yang masih ada di pohonnya yang belum tampak salahiyahnya. Budu'u salahiha, tampak salahiyahnya. Salahiyah artinya dalam keadaan buah tersebut sudah layak petik. Saya ulangi, salahiyah maknanya bahwa buah tersebut sudah layak petik. Imma karena masak atau karena dia sudah bisa dipetik akan masak di bawah. Hadisnya sudah kita baca kemarin, yaitu dua hadis. Hadis yang ke-255 dan 256. Yang pertama hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an bai'i thamarati hatta yabdu salahuha. Naha al-ba'i' wal-mushtari. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melarang untuk menjual buah sampai tampak salahiyahnya. Yang dilarang al-ba'i' wal-mushtari, penjual dan pembelinya. Artinya kalau penjualnya berkata pembelinya mau kok, pembelinya pun tidak boleh untuk membeli buah yang belum tampak salahiyahnya. Hadis yang kedua, yang berarti hadis yang ke-256-nya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an bai'i thimari hatta tuzha. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk menjual buah-buahan di pohonnya hatta tuzha, sampai tuzha. Qila, dikatakan kepadanya, wa ma tuzha, apa yang dimaksud dengan tuzha? Hatta tahmarra au tasfarra. Tuzha adalah hingga memerah atau menguning. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ara'aita idza mana'a Allahu tsamara, bagaimana pendapatmu kalau buah tadi terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Allah takdirkan tidak jadi, bima yastahillu ahadukum mala akhi, maka salah seorang kalian bagaimana bisa menghalalkan harta saudaranya? Dengan apa menghalalkan harta saudaranya? Ikhwani fi din a'azakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di sini yang perlu dibahas pertama kalimat tuzha yang bermakna sama dengan kalimat budu'u salahiha. Tuzha dengan ditomahkan di ta dari kata azha yuzha wal izha pada buah adalah ketika buah tersebut sudah memerah atau menguning, atau sudah ada tanda-tanda bahwa buah itu layak petik. Libid it-tibi fi, yakni sudah terlihat bagusnya, sudah terlihat bahwa buah itu bagus. Hatta yabdu, kata An-Nawawi rahimahullah, maknanya yadhhar. Yabdu maknanya adalah yadhhar, tampak. Wa huwa bila hamz, dan ini tanpa hamzah. Bukan yabdu dengan hamzah, tapi yabdu dengan huruf lin. Bada yabdu, yang artinya tampak. Tapi maknanya secara ringkas, kanat tsimar mu'arradatun likathirin minal afat qabla buduwi salahiha. Bahwasanya buah-buahan selalu dihadapkan kepada sekian banyak gangguan-gangguan sampai tampak salahiyahnya. Kalian lihat misalnya pohon kelengkeng atau pohon mangga, itu ketika baru berbunga kemudian muncul bibit-bibit buah kecil-kecil, itu banyak sekali. Tapi lihat yang rontok, berapa banyaknya yang rontok? Sangat banyaknya, berserakan. Kalau sudah mulai awal-awal berbuah, itu sangat banyak yang rontok, yang rusak, yang dimakan binatang dan sebagainya, atau yang kena penyakit. Itu semua afat namanya. Qala rahimahullah, kanat tsimar mu'arradatun likathirin minal afat. Wa buah-buahan itu selalu terancam dengan sekian banyak gangguan-gangguan. Apakah dari binatang, dari hama, atau dari angin yang sangat keras pun akan berguguran, karena masih kecil-kecil. Itu ketika sebelum tampak salahiyahnya. Walaisa fi bai'iha maslahatun. Maka buah yang masih seperti itu, laisa fi bai'iha maslahah. Tidak ada maslahat untuk menjualnya. Apa maslahatnya, apa untungnya? Belum tentu dia jadi buah yang besar. Dia akan rontok, atau dia akan rusak kena hama, atau begini atau begitu. Ada afat yang mengancamnya. La maslahah lil mushtari. Tidak ada maslahah, enggak ada keuntungan bagi sang pembeli. Fi dzalikal waqt. Di waktu buah masih kecil-kecil seperti itu. Fanahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al ba'i' wal mushtari an bai'iha. Maka Rasulullah sallam melarang penjual dan pembeli untuk menjual buah-buahan yang masih seperti itu. Pembeli juga dilarang membeli buah-buahan yang masih seperti itu. Hatta suzha, sampai tampak buah itu bagus. Wadhalika buduwus salah. Apa makna tuzha? Makna tuzha adalah buduwus salah. Di hadis pertama disebut buduwus salah. Di hadis kedua disebut dengan tuzha. Maka tuzha sesungguhnya semakna dengan buduwus salah. Sampai buah itu tampak bagusnya dan layak dipetik. Layak dipetik bukan hanya masak, bukan hanya matang saja, tetapi ketika dia sudah layak dipetik, itu pun dikatakan buduwus salah atau dikatakan dengan tuzha. Kalau pada korma, tanda-tandanya adalah memerah atau menguning. Ketika masih kecil, hijau semuanya. Buah tadi kecil-kecil, warnanya hijau. Sampai ketika membesar, kemudian berubah menjadi kuning atau menjadi merah. Korma, kalau sudah menguning atau memerah, ketika diturunkan, dia akan masak di bawah. Itu kalau korma. Tentunya buah-buah lain akan berbeda-beda. Entah kalau buah mangga seperti apa tandanya kalau dia sudah buduwus salah. Makanya terjemah yang paling enak atau penjelasan yang paling mudah, sudah layak petik. Bisa karena masak, bisa karena dia sudah bisa masak di bawah. Saya ulangi, bisa karena matang, bisa pula karena sudah bisa masak di bawah. Artinya kalau diturunkan pun akan matang di bawah. Barakallahu fiikum. Kembali kepada ucapan Asy-Syarih. Qala alladhi daliluhu fi tamri an-nakhl al-ihmirar aw al-isfirar. Yang biasanya tanda-tandanya, tanda buduwus salah atau tanda tuzha pada buah korma, al-ihmirar wal-isfirar, memerah atau menguning. Baik, pada buah lain tentunya berbeda-beda, tidak sama. Thumma 'allala syari' al-mana' min tabayyu'iha. Kemudian syariat menjelaskan alasan kenapa dilarang. Kenapa dilarang untuk menjual buah sebelum layak petik. Mengapa dilarang penjual, dilarang pembeli untuk menjual belikan buah yang masih belum layak petik? Alasannya, secara syariat disebutkan di sini dalam hadis, bi annahu lau atat alaiha afah. Bahwasanya kalau datang afat, datang gangguan, apakah hama atau angin yang kencang atau ala ba'dhiha atau sebagiannya, maka rontok semua buah-buah tadi, la fa'idata fiha, enggak ada faedahnya sama sekali. Fa bimadza yahillu lak, kalau begitu dengan apa engkau menghalalkan harta orang lain? Dengan apa engkau menghalalkan harta orang lain? Misalnya si pemilik pohon berkata, ini lihat calon-calon buahnya, banyak sekali, mau kamu bayar sekian? Kata pembelinya melihat calon-calon buah, saya katakan calon buah karena masih kecil-kecil sekali, melihat banyak sekali, ya saya bayar. Begitu dibayar, ternyata datang hujan lebat, angin kencang, semuanya rontok. Lah uang yang kamu ambil wahai pembeli, wahai penjual, uang yang kau ambil wahai penjual, berdasarkan apa? Dengan apa kau halalkan uang saudaramu tadi? Saudaramu tidak mendapatkan buah apapun. Buahnya rontok semua dan gak bisa dimanfaatkan sama sekali. Maka itu adalah keboliman. Masih ingat mengapa beberapa jual beli dilarang? Karena mengandung keboliman, yaitu memakan harta orang lain dengan batil. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Ini juga sama. Kalau buah tadi masih belum layak petik, sudah dibayar, ternyata rontok, bahkan sama sekali tidak bisa dimanfaatkan, maka yang demikian barakallahu fikum, memakan harta orang lain dengan batil. Maka disebutkan dalam hadis tadi dengan kalimat bima yahillu lak, dengan apa engkau menghalalkan harta saudaramu? Dengan imbalan apa? Dia enggak dapat apa-apa, kasihan. Bima yastahilu ahadukum mala akhihi, dengan apa engkau menghalalkan harta saudaramu? Qala mala akhihi almustari fa kaifa ta'khuduhu bila iwadin, bagaimana engkau mengambil harta orang lain tanpa iwad, tanpa pengganti sama sekali, yang yantafi'u bihi, yang dia bisa memanfaatkannya. Enggak ada sesuatu pun yang bisa dimanfaatkan. Maka itu kedzaliman barakallahu fikum. Bisa dipaham penjelasannya secara ringkas? Mengapa dilarang menjual buah di pohon yang masih belum layak petik? Karena ada afat. Ada sekian banyak yang mengganggu buah-buah yang masih kecil. Imma angin, hama, segala macam. Yang kalau sampai mana Allah, Allah takdirkan gagal panennya, maka dia mengambil harta orang lain tanpa imbalan apapun. Mengambil harta sang pembeli tanpa imbalan apapun. Pembelinya gak dapat apa-apa. Maka itu kedzaliman barakallahu fikum. Ma yukhad minal hadithain. Kalau gitu apa faedah yang diambil dari dua hadis ini? Istafadna min hadainil hadithaini fawaid jamma. Minha an-nahyu an bai'i istimar qabla budui salahiha. Larangan untuk menjual buah-buahan yang masih di pohon sebelum tampak kelayakannya untuk dipetik. Sebelum tampak kelayakannya untuk dipetik. Yang kedua, anahyu yaqtadil fasad. Bahwa larangan itu konsekuensinya menjadikan jual belinya rusak. Fayakunu bay'uha ghairu sahih. Maka jual beli buah-buahan sebelum tuzha, sebelum tampak kelayakannya untuk dipetik, maka itu tidak sah. Ghairu sahih. Jual belinya tidak sah. Yang ketiga, jawazu bay'iha ba'da budui salahiha. Faedah ketiga, boleh menjual buah yang masih di pohon kalau sudah tampak kelayakannya untuk dipetik. Wa kadzalika law ba'aha qabla budui salahiha bi syartil qata' fil hal. Atau demikian pula boleh untuk menjual buah di pohon yang masih belum tampak kelayakannya untuk dipetik dengan syarat diambil sekarang juga, tidak boleh ditunda. Wa huwa qaulul jumhur, ini pendapat jumhur. Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah. Perhatikan ayuhat thullab, bahwasanya nomor 3 ini ada sesuatu yang baru kita dapatkan, yaitu boleh menjual buah yang belum layak petik dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syarat diambil sekarang juga, sebelum rusak kena hama, sebelum rusak kena wereng, sebelum rusak kena apalagi angin, badai dan sebagainya. Tapi apakah ada seorang yang membutuhkan buah dalam keadaan masih kecil-kecil dan belum layak petik? Ada saja. Seperti beberapa pembeli-pembeli pohon mangga atau pembeli-pembeli buah mangga yang biasa keliling dengan sepeda dan keranjangnya, pernah lihat? Dengan keranjang dan sepedanya dua orang misalnya. Pak, tebas aja mangganya, Pak. Begitu. Pernah pengalaman saya katakan pada orang tadi, Pak, ini masih kecil-kecil, belum budu salahiha, itu maksud saya, cuma karena bahasanya, kalau pakai bahasa fikih mereka gak akan faham, maka saya katakan masih kecil-kecil, Pak, belum bisa dipetik. Orang itu menjawab, kami akan bikin permen. Kami mau ambil, mau kecil-kecil pun kami akan ambil semua, kami akan buat permen. Artinya apa? Dipetik saat itu juga. Mau dipetik sekarang, Pak? Iya, saya petik semua. Itu boleh. Baik. Berarti ada penjelasan sedikit atau ada catatan sedikit. Hukum asalnya, dilarang menjual buah yang masih di pohon sebelum layak petik. Iya kan? Itu yang ada dalam dua hadis. Tidak boleh menjual buah di pohon sebelum layak petik. Berarti ada kekecualian. Kecuali kalau si pembeli menginginkan buah yang memang belum layak petik, akan diambil oleh dia dan dimanfaatkan dengan sesuatu manfaat tertentu. Berarti syaratnya apa? Syaratnya turunkan saat itu juga. Jangan begini, saya beli ini semua ya, saya bayar. Setelah dibayar, ditunggu sampai beberapa pekan atau sampai beberapa minggu supaya menjadi besar-besar, baru diambil. Gak boleh. Mengapa gak boleh? Belum tentu jadi besar. Mungkin rontok. Mungkin rusak. Mungkin kena hama. Sehingga kalau memang engkau ingin memanfaatkannya saat buah itu masih muda, maka ketika membelinya, ambil saat itu juga. Perhatikan nomor 3. Qala bisyartil qata' fil hal. Bisyart al-qata' fil hal. Syaratnya harus diturunkan saat itu juga. Walaupun belum layak petik. Ya salah sendiri engkau pengen membeli belum layak petik. Berarti engkau punya manfaat tertentu. Silakan, asal diambil sekarang. Dan ini pendapat jumhur, barakallahu fikum. Maka bahasanya secara ringkas, tidak boleh menjual buah di pohon yang belum layak petik, kecuali kalau ingin diambil saat itu juga untuk dimanfaatkan dengan manfaat tertentu, silakan. Yang keempat, anna dalil as-salah fi thamar an-nakhli al-ihmirar aw al-isfirar, tergantung jenis kormanya. Bahwa dalil bukti kalau buah itu sudah layak petik pada korma adalah memerah dan menguning. Walau fi ba'dhi tsamarah, walaupun pada beberapa buah saja. Artinya tidak seluruhnya, tapi sebagiannya sudah menguning. Itu sudah layak untuk dipetik atau sudah tuzha. Fasalahu ba'dhi tsamarah fi syajarah dalilun ala salahiha jami'an. Karena salahnya atau bagusnya sebagian buah yang ada di pohon itu menunjukkan bagusnya buah-buah yang lainnya di pohon yang sama. Paham ya? Jadi tidak mesti harus menguning semuanya. Tidak mesti harus memerah semuanya. Kalau di pohon kurma itu terlihat sudah separohnya merah atau separohnya sudah menguning, maka itu cukup. Karena dianggap satu pohon itu sudah layak petik semuanya. Wa yansahib hadza ala sa'iri dhalika an-naw fil bustanil wahid wa qad dhakara fit tamr al-ihmirar aw al-isfirar wa yansahib hadza ala sa'iri dhalika an-naw fil bustan. Dan biasanya yang demikian pada jenis korma yang sama di satu kebun. Wa qad dhakara fit tamr al-ihmirar, disebutkan pada kurma memerah dan menguning. Amma ghairuhu, adapun buah-buah lain, minat tamar, fasalahuhu an yatiba akluhu, maka tentunya berbeda lagi. Selain korma, tanda salahiyahnya berbeda lagi. Apa itu? An yatiba akluhu, kalau memang sudah layak dimakan. Wa yadhar nadjuhu, sudah tampak kemasakannya. Nadj artinya masak, sudah matang. Wassalah fil hab, adapun bagusnya pada biji-bijian, an yashtad, kalau sudah mengeras. Biji-bijian biasanya kalau sudah layak dipetik itu kalau sudah keras. Kamu lihat kacang hijau misalnya, kalau masih muda begini kan masih lunak sekali. Begitu sudah keras, maka saat itu sudah layak. Berarti pada biji-bijian kalau sudah mengeras, pada korma kalau sudah memerah atau menguning, pada buah lain kalau sudah layak dipetik atau kalau sudah masak. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kelima, al-hikmah fin nahi huwa annaha qabla budu'i shalah mu'arradatun likathirin minal afat. Hikmah dari larangan tersebut adalah bahwa kalau belum tampak bagusnya buah tersebut, belum tampak memerah atau menguning pada korma misalnya, maka mu'arrabah likathirin minal afat, akan mengalami atau akan menghadapi berbagai macam afat, gangguan-gangguan. Bisa cuaca yang buruk, bisa hama, bisa hewan-hewan yang merusak dan sebagainya. Fa'idha talifat atau tadarrarat sara dhalika fi milkil mushtari. Kalau rusak, talifat artinya rusak, atau tadarrarat atau rugi, yakni rusak karena sesuatu yang akhirnya jadi rugi, sedangkan itu sudah milik pembeli, alladhi lam yantafi'u minha, yang dia belum memanfaatkan apa-apa, ternyata sudah rusak semuanya. Fayakunu min akli amwal bil batil, berarti sang penjual tadi memakan harta dengan batil, memakan harta tanpa imbalan apa-apa. Pemiliknya mendapatkan harta, pembelinya tidak dapat apa-apa karena rusak. Kama anna bai'aha qabla budu'i shalah, sebagaimana menjual buah sebelum masak atau sebelum layak petik, laisa lahu fa'idah, tidak ada faedahnya. Li'adamil intifa'i biha, karena tidak bisa dimanfaatkan. Wa kadzalika fihi qat litakhasum wat tanazu' bainal muta'amilain, sebagaimana juga menyebabkan atau menghalangi terjadinya keributan di antara manusia. Takhasum, pertikaian, tanazu', keributan, bainal muta'amilain, antara mereka-mereka yang bermuamalah. Ini dengan larangan Nabi tadi alaihissalatu wassalam, terhindar keributan, pertikaian dan sebagainya. Wa izalatun lil asbabil adawah, dan menghilangkan sebab-sebab permusuhan, wal baghdha, sebab-sebab kebencian di antara mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Sering terjadi keributan seperti itu. Sudah dibayar, ternyata ketika saatnya dipetik, sudah hancur semua, sudah rusak karena cuaca yang ekstrim misalnya, terlalu panas atau terlalu basah. Maka kemudian dia berkata, masa saya gak dapat apa-apa, kembalikan uang saya. Sang penjualnya berkata, tapi kan saya sudah bilang, ini tanggung jawab kamu sendiri, saya gak ikut-ikut, kamu sudah bayar, saya sudah kasihkan, ternyata rusak, ya bukan tanggung jawab saya. Terjadilah keributan. Sehingga dengan larangan tadi, menghindarkan keributan di antara para muta'amilin. Barakallahu fikum. Yang keenam, fihi tahrim akla amwal nas bighairi haqqin. Yang keenam, larangan secara umum memakan harta orang lain tanpa imbalan apapun. Walau bima fihi suratu ridha minat tarafain, walaupun dengan sesuatu gambaran keridhaan dari dua belah pihak. Walaupun dengan gambaran keridhaan dari dua belah pihak. Kayak apa gambaran keridhaan? Misalnya sang penjual berkata, lihat calon-calon buah ini banyak sekali loh. Kata pembelinya, ya sudah, saya bayar sekian. Nanti kalau betul-betul matang semua, kamu jangan marah ya. Jangan menyesal. Enggak, saya enggak menyesal. Kalau masak semua, ambil buat kamu semua. Si penjualnya sudah gembira ini kalau masak semua, besar sekali keuntungannya. Ternyata ada cuaca ekstrim, hujan, badai, kemudian rontok semuanya dalam keadaan tidak bisa dimanfaatkan apa-apa. Tentunya akan kecewa. Dan akan mengatakan kepada penjualnya, saya tidak dapat apa-apa. Mana uang saya? Loh kan saya sudah bilang, tanggung jawab sendiri kalau besar keuntungannya itu untukmu. Kalau ternyata rugi itu adalah atasmu. Saya tidak ikut-ikut. Saya tidak menakdirkan segala sesuatu. Mirip dengan apa? Masih ingat jual beli yang seperti ini? Judi. Mirip dengan judi. Kalau untung-untung sekali, besar. Ternyata sebaliknya, kalau datang gangguan, afat, rugi. Itu namanya, barakallahu fikum, gharar. Bai'ul gharar. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang berikutnya. Tentang masalah muzabanah, biiznillahi ta'ala. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا